إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أثبت الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار يقول تبارك وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين سيدنا صلاة الجمعة رحمكم الله الحمد لله kita ungkapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul dapat menunaikan kewajiban kita menunaikan salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan langkah kita untuk menghentikan semua kegiatan duniawi sementara ini dilandasi oleh niat yang suci, dilandasi oleh niat yang ikhlas karena Allah semata, sehingga kegiatan kita, kegiatan ubudiah kita ini mendapatkan catatan yang baik amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa tema kita pada siang hari ini adalah tentang implikasi tauhid dalam ekonomi, dan itu adalah sangat-sangat luas. Oleh karena tauhid merupakan pilar daripada Islam, pilar daripada dinul Islam. Bukan hanya dalam lapangan ekonomi, dia mempunyai implikasi, tetapi ada di semua lapangan kehidupan, di seluruh kehidupan manusia, baik ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Nyaris semua wujud hayat, segi-segi kehidupan itu akan disentuh oleh tauhid, langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam hal ini difokuskan kita hanya pada masalah yang terkait dengan ekonomi. Salah satu di antaranya yang paling pokok adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tuhan pengertian rububiyah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu, rabbul alamin, pemilik pencipta segala alam semesta alam, the real owner of this universe, the pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini. Dialah penciptanya, dialah pemiliknya, dan dialah yang mengaturnya. Konsekuensinya adalah kalau tidak ada satu aturan, apakah itu dalam hukum ataupun dalam ekonomi, yang terlepas daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekularisme tidak bisa diterima, oleh karena dia mengatur kehidupan ini dengan ilmu manusia, dengan pengetahuan manusia. Sedangkan Islam meniadakan hal itu. Oleh karena konsekuensi tauhid adalah mengharuskan kita untuk tunduk kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam bidang ekonomi. Dan oleh karena itu, maka tidak ada yang berhak untuk mengatur dalam lapangan ekonomi kecuali Allah SWT. Sebab aturan yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah. Tidak ada lagi sebenarnya aturan yang berdaulat di jagat raya ini kecuali aturan Allah. Lah kalau manusia itu membuat aturan sendiri, dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri, jelas itu bertentangan. Karena ada Tuhan selain Allah jadinya. Yang membuat hukum itu adalah ketuhanan. Artinya yang berhak untuk menghukum, yang berhak untuk mengatur hanya Allah SWT. Oleh karena itu, maka dalam hal ini kita lihat sangat-sangat berbeda antara konsep ekonomi Islam dengan konsep yang didasarkan pada konsep non-Islam. Mengenai hal ini saja sudah sangat berbeda. Salah satu implikasinya adalah bahwa meskipun ya Allah SWT pemilik the real owner of the universe, pemilik sebenarnya alam semesta ini, yang mestinya kita termasuk diri kita sendiri milik Allah. Karena kita ini ciptaan Allah. Meskipun begitu, Allah itu at-takarrum. Ya takarrum, Allah itu memuliakan hambanya yang bernama manusia ini dengan suatu kenikmatan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ada suatu nikmat yang diberikan hanya kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Yaitu nikmat memiliki. At-tamalluk. Tidak ada makhluk selain manusia ini yang memiliki. Manusia yang memiliki uang, memiliki benda, memiliki mobil, memiliki rumah. Selain daripada manusia tidak ada yang memiliki. Allah mengakui itu. Kepemilikan manusia terhadap benda diakui, meskipun sebenarnya benda itu sendiri dan aku kok dan manusia itu sendiri milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Misalnya dalam ayat Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Dia manusia yang jama'a malahu, yang mengumpulkan hartanya. Jadi hartanya ini harta manusia. Allah mengakui harta manusia. Wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu. Jadi Allah mengakui kepemilikan kita terhadap barang. Oleh karena itu, meskipun kita diakui, itu kepemilikan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah nisbi, tidak real. Sebab yang diri kita sendiri dan benda yang kita miliki itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah untuk sementara ini di dunia ini Allah memberikan nikmat kepemilikan itu, dan itu adalah kenikmatan yang tidak diberikan kecuali kepada manusia. Oleh karena itu, ya takarrum wa tafaddal, Allah itu memuliakan manusia. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itulah maka ketika Islam ini memberikan kepemilikan kepada seseorang untuk memiliki apa saja, property right, maka sifatnya adalah nisbi. Sifatnya bukan nisbi, tidak mukhayyar, ya. Artinya terikat. Tidak mutlak. Apa yang kita miliki ini sesungguhnya akan berpisah dengan kita. Kita tidak tahu kapan akan berpisah. Ya, kata Rasulullah SAW, apa yang Anda miliki, kalau itu makanan adalah yang kamu makan. Yang belum kamu makan itu belum tentu kamu miliki. Bisa jadi yang mayat yang makan orang lain. Apa yang kamu miliki dari pakaian ialah yang kamu pakai. Apa yang tidak kamu pakai itu bisa jadi akan menjadi milik orang lain. Dan seterusnya. Jadi ini seperti semu sebetulnya. Oleh karena itu apabila kita menganggap harta itu sebagai suatu tujuan, misleading, salah. Tujuan hidup manusia bukan mencari harta. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, para ulama menjadikan ad-daruratul khamsah, darurat yang lima itu yang terakhir itu harta. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafs yang kedua. Hifdzul aql yang ketiga. Hifdzun nasr yang keempat. Yang terakhir, hifdzul mal. Imam Al-Ghazali menjelaskan itu kenapa ditaruh di paling belakang. Li'anna al-mal wasilah. Walaisat ghoyah. Karena apa? Karena harta itu adalah wasilah untuk mencapai suatu kebaikan. Bukan goal. Bukan tujuan. Nah, sementara ilmu ekonomi yang sekarang ada menjadikan harta sebagai tujuan sehingga manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta. Dan harta itu bukan saja dikumpulkan, tetapi dicoba telinganya dan akal pikirannya ditutup untuk mendengarkan bahwa kehidupannya akan berakhir dengan kematian. Dia bangun istana, dia bangun, bahkan di tengah laut dibangun istana. Seolah-olah alladzi jama'a ma'lahu wa'ada yahsabu anna ma'lahu akhlada. Dia mengira bahwa dengan hartanya dia kekal. Salah. Tidak ada kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di kamu itu akan hilang cepat atau lambat. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang di tangan Allah itu akan kekal. Inilah ilmu ekonomi yang dibangun oleh Islam. Mengambil kepemilikan tetapi sifatnya sementara. Terikat, tidak mutlak. Kita tidak boleh melakukan properti atau hak milik kita ini dengan tidak ada manfaatnya. Abadan, tidak boleh. Tapi apa yang kita miliki dari harta, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan harta. Apa yang kita miliki, kita peroleh dengan cara yang halal. Apa yang sudah kita miliki, kita keluarkan, kita belanjakan, kita pergunakan untuk fisabilillah di jalan Allah SWT. Karena di akhir daripada kehidupan itu, nantinya kita akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang kita miliki. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu kelak pasti akan ditanya apa yang telah kamu berbuat terhadap kenikmatan yang telah kau terima. Para ulama mengatakan, "Laisa rizqu qasiran 'ala dinar wa dirham. Innama rahatul bal rizqun wal 'ilmu rizqun," dan lain sebagainya. Sesungguhnya rezeki itu, para ulama mengatakan, tidak terbatas hanya pada dinar dan dirham. Tetapi rezeki itu misalnya adalah rahatul qalb, kedamaian hati, ketenangan jiwa yang sekarang mungkin sangat mahal harganya. Ilmu adalah rezeki. Kesempatan untuk berbuat baik adalah rezeki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka jangan sampai ini kita sia-siakan, karena kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, setelah kita menyadari bahwa Allah itu Rabbul Alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pemilik, pencipta dan pemilik segala jagat raya ini, universe ini, yang mesti hukumnya harus berlaku pada dunia ekonomi sekalipun, yang lain didukung dengan suatu kenyataan daripada taufik itu adalah bahwa kehidupan ini tidak abadi, bahwa kehidupan dunia ini adalah salah satu mata rantai kehidupan, dan kita akan meninggalkannya pasti, suka atau tidak suka. Oleh karena itu, jangan dijadikan dunia sebagai tujuan. Nah, ilmu ekonomi yang kita pelajari semuanya ditulis oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang yang tidak beragama. Mungkin mereka KTP-nya beragama, tetapi itu tidak nampak di dalam bukunya. Tidak ada kata-kata Tuhan di dalam ekonomi. Tidak ada petunjuk Tuhan dalam ekonomi karangan siapapun yang orang-orang sekuler itu. Itulah sebabnya membuat manusia menjadi berantakan semuanya. Menjadi homo economicus, menjadi binatang ekonomi atau economic animal yang tidak berbeda dengan binatang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena itulah, maka kalau kita lihat, saudara-saudara sekalian yang belajar ekonomi, kita lihat bagaimana ilmu ekonomi ini terang nilai, tidak memihak kepada kebenaran yang datang dari Al-Quran, tapi kebenaran itu didasarkan pada prinsip utilitarianisme, prinsip pain and pleasure, sakit dan nyaman. Segala sesuatu yang sakit itu buruk, segala sesuatu yang nyaman mendatangkan kenyamanan itu mesti baik. Maka marginal utility dan seterusnya itu semuanya didasarkan pada materialisme. Tidak ada ruh, tidak ada spirit, itu nol omong kosong. Dan itu dibangun sejak lama, mulai dari Adam Smith, Ricardo, Karl Marx, dan lain sebagainya. Mereka adalah pendekar-pendekar ekonomi yang membangun dasar-dasar ekonomi sekuler, bahkan ateis. Dan itu sayangnya kita pelajari berperan tinggi dan kita jadikan sebagai paradigma ekonomi kita. Dan akhirnya ketika melihat, membaca pertama kali ayat Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah bertentangan. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, pemilik, pencipta, penjaga dunia alam semesta ini. Kita tidak tahu kalau sampai ketemu bahwa kita ini memiliki itu sifatnya absolut. Mereka mengatakan, orang can do no wrong to the property. Orang bisa mau berbuat apapun kepada properti yang dia miliki, mau dibakar, mau dibuang ke laut, mau taruh di sungai dan lain sebagainya. It's no problem, selama tidak mengganggu orang lain. Seolah-olah apa yang saya miliki itu boleh saya berbuat apapun terhadapnya. Inilah bapak-bapak saudara bahwa suatu ilmu yang tidak dibangun dari paradigma tauhid akan dibangun dari syirik. Itu pasti. Sebab apabila kita keluar dari jalur tauhid, kita akan masuk ke dalam jalur syirik. Dan akibatnya adalah tidak ada damai. Ilmu ekonomi tidak ada perdamaian di situ. Yang dibangun di atas dasar survival of the fittest. Yang menang adalah yang kuat. Yang kalah karena lemah, itu tidak boleh masuk arena. Salah sendiri kenapa dia kalah. Maka harus dibangun sebuah kekuatan agar supaya dia paling kuat. Dan yang lain tidak boleh kuat. Seperti itu. Akhirnya tidak ada humanisme. Tidak ada persamaan. Yang ada adalah kompetisi. Yang ada adalah apa namanya rivalry, permusuhan antara unit ekonomi yang satu dengan unit ekonomi yang lainnya. Tidak ada equilibrium. Itu mustahil. Saudara-saudara sekalian, begitulah salah satu konsekuensi apabila kita konsekuensi tauhid yang apabila kita terapkan dalam ekonomi, terutama dalam landasan epistemologinya, sungguh mengerikan. Oleh karena itu, sesudah kita menyaksikan dengan mata kepala bagaimana krisis ekonomi didasarkan pada yang sekarang terjadi karena hawa nafsu manusia, greedy manusia, kalau ketamakan manusia terhadap kehidupannya sendiri, membiarkan kehidupan orang lain, segala sesuatu boleh dicapai walaupun itu merugikan orang lain, maka akibatnya adalah krisis global yang sekarang kita rasakan, dan itu akan terjadi terus menerus, tidak mungkin ada kata berhenti jika kita tetap menggunakan itu. Oleh karena itu, maka kita mari kita kembali kepada jalan yang benar. Mari kita sadari bahwa kita sebagai orang Islam, bahwa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat itu ada. Orang yang beriman kepada hari kiamat pasti perilakunya akan berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, dia akan melakukan behave like animal, sama dengan binatang perilakunya. Tidak ada halal, tidak ada haram. Semua adalah halal untuk kepentingan dia sendiri. Karena dia tidak percaya, tidak beriman bahwa akan ada suatu hari pembalasan. Bila manusia semuanya begitu, maka mungkin bumi ini tidak cukup. Perlu bumi yang lain untuk memenuhi keinginan manusia. Dan alam semesta, bumi ini sekarang sudah tidak kuat barangkali menahan hal seperti itu sehingga terjadi global warming. Es meleleh, musim panas, panas sekali. Ekstrim semuanya. Banyak bencana-bencana ini semuanya karena tidak ada keseimbangan di alam. Dan itu semuanya karena ekonomi di antaranya. Karena ketamakan manusia untuk menguruk sumber daya alam yang ada. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Implikasi tauhid ke dalam ekonomi yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan kita diberi kesabaran untuk mengamalkan kebaikan. Tabarakallahu wa ta'ala fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa syadanna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamidun majid. Amma ba'du, fa inna asbatal hadith kalamullah wa haral hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarat umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla dhalalatin fillah. يقول تبارك وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, saya ringkaskan apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama, bahwa tauhid itu pilar Islam, pokok daripada Islam, yang akan memancarkan semua cahayanya ke dalam semua segi kehidupan kita, termasuk dalam ekonomi, adalah konyol kalau kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, lalu kita masih menjadikan ekonomi itu tidak boleh dimasuki oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran Islam masuk ke dalam semua segi kehidupan. Udhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna, dengan kafah, dengan seluruhnya. Jangan yang ini kita masuki, yang itu tidak kita masuki. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kalian itu mengimani sebagian isi kita dan mengkufuri sebagian isi kita? Kita menjadi orang yang tidak menerima Islam secara kafah, dan itu dapat kita implementasikan di dalam kata, di dalam ilmu, tapi memiliki ilmu ekonomi yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan mafsadah, yang penuh dengan kesesatan. Yang kedua, mari kita sadari bahwa kehidupan ini akan berakhir, bahwa ini semuanya ada batasnya. Mari kita investasikan seluruh potensi kita, intelektual kita, rohania kita, fisik kita, untuk sebesar-besarnya kepentingan di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin: ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladang akhirat. Mari kita investasikan potensi kita semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, karena kita akan ke sana. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qareeb mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Rabbana dhalamna anfusana فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.